علم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita telah sampai pada poin yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa annahu la yaghfuru ahadun bidhanbin min ahli al-qiblah. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya tidaklah kafir seorang dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah maksudnya adalah kaum muslimin. Disebut sebagai ahlul qiblah karena mereka sholat menghadap qiblat, menghadap Ka'bah. Mereka tidak kafir bidan bin dengan sebab dosa, ya, dengan sebab dosa. Artinya termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya seorang muslim tidaklah keluar dari agama Islam hanya disebabkan karena dosa yang dia lakukan, walaupun itu dosa besar, ya, seperti pembunuhan, minum khamar, zina dan sebagainya. Hal ini bantahan kepada kaum Khawarij, di mana mereka berpendapat bahwasanya seorang muslim apabila dia melakukan dosa besar seperti mencuri atau minum khamar, berzina dan sebagainya, menurut orang-orang Khawarij mereka adalah apa? Kafir, keluar dari agama Islam dan nanti di akhirat kekal di neraka selama-lamanya. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya, membantah paham ini, ya, bahkan menyebutkan dalam kitab-kitab akidah, ya, bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak sependapat dengan hal ini. Dan ini ayyuhal ikhwah merupakan bantahan kepada sebagian kalangan dari saudara-saudara kita yang suka menuduh bahwasanya kaum salafiyin adalah orang-orang yang suka mengkafirkan. Suka mengkafirkan. Ini Wahabi ini suka mengkafirkan. Selain jamaahnya adalah kafir. Ini adalah tuduhan yang batil, tuduhan yang dusta. Karena kita meyakini seperti keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa seorang muslim hukum asalnya tetap dalam keislamannya. Mereka tidak dikeluarkan dari agama Islam hanya karena dosa yang mereka lakukan. Ya, baik. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah kafir, sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Yani jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi, ya, pembahasan kita. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa selain syirik ya, selain syirik, kepada syirik akbar, ya, maka ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya walaupun dia tidak bertobat. Pembahasan kita jika tidak bertobat, ya. Kalau orang itu bertobat, itu enggak masuk dalam ayat ini. Sebab orang kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, jangankan dosa besar, dosa syirik sekalipun Allah akan ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Adapun orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ada dua kemungkinan. Jika dosanya adalah dosa syirik, maka tidak diampuni. Tapi kalau dosanya bukan dosa syirik, ya, minum khamar, berzina misalkan, atau membunuh dan sebagainya, maka ini masih ada harapan Allah SWT akan mengampuninya walaupun dia enggak bertobat. Ya, walaupun dia enggak bertobat. Kalau bertobat jelas Allah akan ampuni. Karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi jangan meremehkan, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan apa? Allah mengampuni bagi yang dikehendaki. Sedangkan kita tidak tahu apakah kita termasuk yang dikehendaki apa enggak. Ya, maka seorang muslim, seorang mukmin, ya, tidak terlena dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi dia bersungguh-sungguh dalam amal saleh, tetapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa aman. Dan di antara dalil tentang akidah ini juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'ibatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman yang saling berperang, yang saling bunuh-bunuhan, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Kita tahu berperang apabila antara dua orang yang beriman, maka ini termasuk dosa, enggak boleh. Ya. Tapi bukan berarti kemudian mereka keluar dari agama Islam. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut mereka adalah wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah enggak menyebut mereka wa in ta'ifatani minal kafirin. Tetap disebut oleh Allah sebagai apa? Orang mukmin. Dan apabila disebut mukmin mencakup muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar seperti membunuh, kita sepakat bahwa membunuh itu dosa besar. Tapi apakah berarti kalau ada orang yang membunuh berarti dia kafir? Tidak. Ya, selagi dia muslim, selagi dia bertauhid, ya, dia tidak dikafirkan hanya karena dosa membunuh atau minum khamr atau berzina. Ya. Nah, hal ini berbeda seperti paham Khawarij, ya. Nah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah ayyul ikhwah dalam masalah mengkafirkan ini, ya, tengah-tengah antara dua kelompok yang saling kontra. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, yaitu Khawarij. Di mana menurut orang-orang Khawarij, ya, jika ada seorang muslim yang terjatuh di dalam dosa, ya, walaupun selain syirik, dosa membunuh, dosa zina, dosa minum khamar, maka dia adalah kafir di dunia, keluar dari agama Islam, dan kekal selama-lamanya di neraka. Dan ini tentu adalah paham yang menyimpang berdasarkan ayat-ayat tadi. Demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafa'ati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku saya peruntukkan untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi orang yang melakukan dosa besar masih ada harapan mendapatkan syafaat. Ya, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan mereka adalah kafir, mereka tidak layak mendapatkan apa? Syafaat. Karena syafaat Nabi itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya orang-orang khawarij kafirkan. Dari kelompok orang-orang murjiah, dari kelompok orang-orang liberal, ya, di mana mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka, ya, seorang Muslim misalkan, walaupun dia melakukan apapun termasuk pembatal-pembatal Islam, itu tidak mempengaruhi keimanannya. Dia tetap apa? Muslim, tidak pernah keluar dari agama Islam. Walaupun dia ngaku Nabi, walaupun dia menghina Allah, walaupun dia menghina Rasulullah, ya, menghina Al-Quran misalkan, bagi mereka itu tidak mengeluarkan dari keimanan. Dan ini juga adalah paham yang keliru. Ya, paham yang keliru. Paham yang sesat. Yang konsekuensinya akhirnya adalah meremehkan dosa. Karena jelas di dalam banyak Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengancam dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah suatu kekufuran, ya, kufur asghar. Ya, kufur asghar. Karena kufur ada dua macam. Kufur kecil dan kufur besar. Ya. Nah. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu adalah fasik, berkurang imannya, tapi tidak sampai kafir. Bukan berarti kemudian kita katakan imannya tetap sempurna, ya, tidak berpengaruh sedikit pun walaupun dia melakukan dosa, ya, apalagi sampai mengatakan, ya, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti orang-orang liberal, ya, mereka mengatakan bahwasanya Yahudi, Nasrani, ya, mereka tidak kafir, sebut mereka non-Muslim aja atau warga negara, tapi bukan apa? Kafir. Maka jelas ini adalah pemahaman yang keliru. Bahkan ini termasuk pembatal Islam. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kafir. Atau ragu tentang kekufuran mereka, maka dia apa? Kafir. Kenapa demikian? Karena berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi Allah sudah menyebut mereka apa? Kafir. Kalau kita tidak mengkafirkan berarti menentang Allah. Berarti kita melawan, ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang ya tidak mengkafirkan, maka ini sama saja dia protes sama Allah Subhanahu wa taala, nantang Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gampang-gampang mengkafirkan. Dan ini yang harus kita ya, perhatikan, ayyuhal ikhwah. Kita tidak boleh gegabah mengkafirkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa? Man qala li ahihi ya kafir wa laysa fi ba'ini. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal tidak, maka vonis kafir tersebut ya kembali kepada dirinya. Seorang apabila dia ya, bersyahadat, dia masih sholat, maka hukum asalnya adalah tetap di dalam keislamannya. Tidak boleh kita kafirkan kecuali apabila kita memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya, enggak boleh bagi kita mengkafirkan. Man sabata islamuhu biyaqin fala yazulu illa biyaqin. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang Islamnya telah ditetapkan dengan yakin, maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin juga. Ya, kecuali dengan yakin. Ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya dalam masalah ini. Jadi kita tengah-tengah, tidak boleh gampang mengkafirkan, tapi kalau memang mereka jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita apa? Kafirkan. Jelas ya? Kayak orang Yahudi, orang Nasrani, jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kafirkan. Tapi kalau yang enggak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagi kita untuk gegabah mengkafirkan mereka. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Baik. Selanjutnya, wa annas syuhada'a ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan sesungguhnya orang-orang yang syahid, orang-orang yang syahid, yaitu orang-orang yang meninggal dunia, ya, dalam medan perang, ahyaun, mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzakun, diberi rizki. Ya, ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 169, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yursakun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam medan jihad perang, ya, mereka itu meninggal, tetapi mereka masih hidup di sisi Rabb mereka, yurzakun, diberi rezeki. Apa maksudnya bahwasanya orang-orang yang gugur di medan perang itu masih hidup? Yakni hidup di alam barzah. Mereka sudah meninggal dunia, dari alam dunia, tapi mereka masih hidup, yakni hidup di alam barzah. Ya, sehingga hal ini, ya, menunjukkan kepada kita, sekalipun mereka itu telah meninggalkan dunia ini, ya, mereka tetap masih hidup di sisi Rabb mereka, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di alam barzah, di alam barzah, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka hidup yakni seperti di dunia. Tidak. Makanya perhatikan ayat akhir ayat di mana Allah mengatakan apa? Inda rabbihim yurzakun. Itu fi'il apa itu? Mabni majhul. Bukan fi'il mabni ma'lum. Majhul artinya diberi rezeki. Bukan yarzukun, memberi rezeki. Ini bantahan juga kepada orang-orang kuburiyun, pengagum kuburan, yang meyakini bahwasanya para wali, ya, mereka itu walaupun sudah meninggal tapi masih hidup, makanya bisa memberikan manfaat, ya, bisa mengabulkan doa dan permintaan kita. Ya, ini adalah paham yang keliru. Mereka berdalil dengan ayat ini. Ini pendalilan yang keliru. Jadi makna hidup di sini maksudnya adalah apa? Hidup di alam barzah. Dan tentu alamnya sudah berbeda. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW masih hidup tapi di alam barzah. Ya, masih di alam barzah. Makanya ketika seorang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, solawatnya akan disampaikan, ya, oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagai faedah, ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, setiap orang kalau bersolawat kepada Nabi SAW, maka malaikat akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad dengan menyebut namanya dan nama orang tuanya. Jadi kalau antum ingin berbakti kepada orang tua antum, kepada ayah antum, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kok bisa? Karena nama bapak antum nanti disebut juga kepada Nabi. Oh, si fulan misalkan Ahmad ya, bapaknya namanya Abdurrahman misalkan. Ahmad putranya Abdurrahman ya, dia mengirimkan salam kepadamu wahai Muhammad. Nama bapaknya juga disebut. Makanya para ulama mengatakan termasuk berbakti kepada kedua orang tua, salah satunya adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena nanti nama orang tuanya juga akan disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan malaikat lagi. Dan ini adalah suatu kehormatan. Ya, suatu kehormatan bagi kita dan bagi orang tua kita. Intinya bahwasanya orang-orang yang syahid, mereka betul sudah meninggal dunia dari dunia ini, tapi mereka masih hidup di alam barzah, ya, di alam barzah. Dan pada kesempatan kali ini juga, ya kita sampaikan hari Jumat kemarin, ya, hari Jumat kemarin di Selandia Baru, ya, terjadi aksi terorisme, ya, seorang teroris kafir yang membantai saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang sholat Jumat di sana, ya, sehingga sekitar 49 meninggal dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka syuhada, ya, dan menempatkan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga korban, ya, keluarga korban. Ya, sungguh ini adalah suatu kematian yang sangat mulia. Meninggal di hari Jumat, hari yang sangat istimewa, di masjid, ya, di masjid, tempat yang paling baik di muka bumi ini, ya, sedang melakukan sholat Jumat lagi. Ini sholat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yang meninggal dan menyembuhkan yang terluka di antara mereka. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya aksi terorisme itu adalah pemahaman, ya, pemahaman, bukan agama. Artinya, ya, selama ini kadang diimajinkan teroris itu adalah kalau pelakunya orang Islam. Kalau orang Islam baru disebut apa? Teroris. Sekarang dunia tahu bahwa yang melakukan kejahatan terorisme bukan orang Islam, orang-orang kafir, ya, bahkan nggak punya jenggot, ya, isbal, ya, nggak pernah sholat, mungkin juga nggak disunat malahan, tetapi dia melakukan apa? Aksi yang begitu brutal, jahat, ya, sadis, ya, saking sadisnya ikhwan, ya, dia melakukannya live. Ya, jadi sengaja, ya, sengaja melakukannya, ya. Allahul musta'an. Kemudian wa arwahu ahli sa'adati baqiyatun na'imatun ila yaumi ba'sun, dan rohnya ahli sa'adah, yaitu orang-orang yang bahagia, baqiyatun na'imatun, mereka tetap na'imah, mendapatkan nikmat, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nasamatul mu'min ta'irun fi sajaril jannah hatta yab'atsahu Allahu ila jasadihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ruh seorang mukmin itu, ya, berada di burung di pohon surga sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya, mengembalikannya, mengembalikan roh tersebut ke jasadnya besok pada hari kiamat. Wa ahlu arwa arwah wa ahli saqawati mu'adzabadun ila yaumiddin. Sedangkan rohnya orang-orang yang as-saqawah, orang-orang yang binasa, yang celaka, mu'adzabadun ila yaumiddin, mereka disiksa ya sampai kapan? Yaumiddin, yakni yaumul ba'ts, yaumul jaza, sampai hari kiamat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-naru yuraduna 'alaiha huduwa wa 'ashiya wa yauma taqumus sa'atu adhilu 'ala fir'auna ashaddal adzab. Neraka ini dinampakkan kepada pengikut-pengikut Firaun, Firaun dan para pengikutnya, dan besok pada hari kiamat ya masukkan Firaun dan para pengikutnya ke neraka. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita tentang masalah bahwa nikmat dan azab kubur itu apa? Ada. Makanya beliau selanjutnya membahas tentang masalah itu. Wa annal mu'minina yuftanuna fi kuburihim wa yus'aluna yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, dan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan ditanya di kubur mereka, yakni ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaannya? Tiga pertanyaan yang mudah dibocorkan oleh Nabi SAW ya, kisi-kisinya, yaitu man rabbuk, siapa Rabbmu? Yang kedua, man nabiyyuk, siapa nabimu? Dan yang ketiga, ma dinuk, apa agamamu? Dan tiga pertanyaan ini dikupas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya Salah Satu Usul Tiga Landasan Utama. Makanya buku Salah Satu Usul Tiga Landasan Utama itu sangat penting dipelajari, karena itu adalah bekal bagi kita untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Siapa yang mempelajarinya, siapa yang memahami isi kandungannya ya dengan baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya menjawab pertanyaan di alam kubur. Wa yus'alun, mereka akan ditanya ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqaulis sabit, Allah akan memberikan kemantapan kepada orang-orang yang beriman ya dengan jawaban yang mantap. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya saat di dunia Allah akan memberikan kemantapan kepada orang-orang yang beriman, terutama di zaman fitnah, ketika fitnah melanda kepada mereka diberi kemantapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat ya diberi kemantapan oleh Allah ketika menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, jadi pertanyaan di alam kubur oleh malaikat ini adalah salah satu akidah dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Hadis-hadis tentang masalah ini mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tidak mutawatir itu adalah penamaan malaikatnya, Munkar dan Nakir. Tapi pertanyaan malaikat itu hadisnya mutawatir. Adapun menamainya dengan Munkar dan Nakir, ya sahih tapi tidak mutawatir. Sahih dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tetapi tidak mutawatir. Yang mutawatir itu adalah pertanyaan malaikat. Malaikat gitu aja. Yang disebutkan namanya. Itu mutawatir hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penamaan Munkar dan Nakir, maka sebagian ahlul ilmu mengingkarinya. Ya, tapi yang kuat adalah bahwa penamaan Munkar Nakir benar karena hadisnya sahih dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa siksa kubur dan adab kubur itu apa? Benar adanya. Ya, benar adanya. Sudah pernah kita bahas belum? ya, tentang siksa kubur. Nah, jadi siksa kubur ada. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Bahkan ini termasuk kesepakatan para ulama. Di antara dalilnya tadi surat Ghafir, An-naru yu'raduna 'alaiha huduwwa wa 'ashiyya. Kata Imam Ibn Kathir, hadis ini, ayat ini merupakan landasan dari Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan siksa kubur. Dan ini bantahan bagi sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya siksa kubur itu enggak ada dalam Quran. Mereka mengatakan siksa kubur enggak ada dalam Quran. Itu karena dia enggak mencermati tafsir-tafsir Al-Quran dan tidak memahaminya dengan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, hadis-hadis tentang azab kubur banyak, bahkan mutawatir. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qastolani pernah mengatakan dalam kitabnya Irsyad Syari, dia mengatakan seandainya hadis-hadis tentang siksa kubur itu tidak mutawatir, maka tidak ada hadis mutawatir di dunia ini. Tidak ada hadis yang mutawatir di dunia ini. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi punya buku khusus Isbatu Adabil Qabr. Itu hadis-hadis yang isinya adalah tentang siksa kubur. Ya, ini penting karena sebagian kalangan dari ahli filsafat mengingkari masalah siksa kubur dan pertanyaan di alam kubur ini. Mereka enggak percaya. Ya, di antaranya adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Hizbut Tahrir. Mereka tidak percaya dengan adanya apa? Siksa kubur. Ya, ada buku yang ditulis oleh seorang Hizbut Tahrir, judulnya Absakah Berdalil dengan Hadis Ahad dalam masalah akidah dan ya siksa kubur. Ya, muter-muter kesimpulannya adalah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, sehingga enggak percaya dengan adanya siksa kubur. Demikian juga ada seorang ya namanya Agus Mustafa punya buku Tak Ada Siksa Kubur. Tak Ada Siksa Kubur. Ya. Diskusi tasawuf filsafat modern. Ya. Nah, muter-muter kesimpulannya adalah ya, tak ada siksa kubur. Makanya sebagai para penuntut ilmu, hendaknya bagi kita semuanya mempersiapkan ya diri kita dengan ilmu. Kita perkuat ilmu kita terutama dalam masalah akidah. Karena di luar sana banyak orang-orang yang menyebarkan virus-virus syubhat. Jika kita tidak menyiapkan diri kita dengan bekal akidah, dengan bekal ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan membentengi diri kita? Bagaimana kita akan membentengi umat ya akidah mereka kalau kita sendiri tidak memiliki apa? Benteng yang kuat. Ya, maka saya nasihatkan kepada para ikhwan dan para akhwat untuk semangat belajar ya, terutama belajar masalah apa? Akidah ya. Nah, sebagai bekal untuk ya membentengi diri kita dari syubhat. Nah, insyaallah taala nanti kita sambung. Tapi sudah sholat ya, santai. Sudah dimatikan belum? Sudah. Ya. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, apa alasan Mu'tazilah mengingkari telaga Rasulullah SAW? Alasannya, ya, pertama karena hadis-hadisnya menurut mereka adalah ahad. Dan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Rata-rata ini subhat mereka. Makanya pembahasan tentang hadis ahad itu apakah hujjah atau tidak, itu pembahasan yang sangat penting untuk dipahami oleh para penuntut ilmu. Karena rata-rata subhat para pengingkar ya, para ahli filsafat, orang seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, Hizbut Tahrir dan lain-lain yang mengingkari masalah siksa kubur, tentang Dajjal, ya, tentang turunnya Isa alaihissalam, tentang telaga dan sebagainya, rata-rata syubhatnya itu. Ini salah satunya, ya, yaitu apa? Bahwa hadis-hadis tentang telaga Rasulullah itu adalah ahad. Dan dalam masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan hadis ahad, harus mutawatir. Ya, nah ini salah satu apa? Salah satu syubhat mereka. Tapi ini adalah syubhat yang lemah sekali. Kenapa? Pertama, hadis-hadis tentang telaga Rasulullah SAW dinilai oleh para ulama ahli hadis mutawatir. Dan dalam menentukan sebuah hadis ini mutawatir atau ahad, dikembalikan kepada ahlinya. Kita lebih percaya, kalau masalah kedokteran, kita lebih percaya kepada dokter atau kepada petani. Dalam masalah kedokteran, percaya kepada siapa? Dokter jelas. Ya, kalau ke petani itu soal cangkul mencangkul lah, itu ke petani. Kalau masalah ilmu kedokteran kita lebih percaya kepada dokter. Begitu juga dalam masalah hadis. Ya, kita lebih percaya kepada para ahli hadis daripada ahli filsafat, daripada ahli kalam. Karena ahli filsafat bukan bidangnya dalam ilmu hadis. Baik, itu pertama. Yang kedua. Ya, yang kedua. Anggaplah hadis ini adalah hadis ahad. Dari mana kalian mengatakan bahwasanya hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa tidak diterima? Ya, ini dari mana? Kenapa muncul pemikiran seperti ini? Padahal pemikiran ini tidak dipahami, tidak pernah ada di zaman Nabi dan para sahabat. Enggak ada. Bahkan kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, saya tidak mendapati perselisihan dengan para ulama bahwa hadis ahad itu adalah hujjah. Hadis ahad itu adalah hujjah. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sekarang tinggal mereka mau mengikuti ijma, kesepakatan para ulama, atau bikin paham yang baru. Ya. Kita lebih percaya kepada kesepakatan para ulama atau pemahaman yang menyelisihi ulama. Nah, itu. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Pembedaan mereka dalam masalah ini, masalah akidah harus ahad. Harus mutawatir. Ya, kalau masalah fikih enggak harus mutawatir, hadis ahad itu bisa. Kalau masalah fikih bisa ahad. Tapi kalau masalah akidah ya harus mutawatir. Kita katakan dari mana pembedaan seperti ini? Kenapa dalam masalah fikih boleh dengan hadis ahad, sedangkan dalam masalah akidah harus dengan mutawatir? Padahal akidah dengan fikih itu adalah sesuatu yang enggak bisa dipisahkan. Makanya dalam doa isti'adah dari empat hal ketika tasyahud, ya, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Kalau salah seorang di antara kalian tasyahud akhir, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari empat hal. Apa? Min adzabil qabr wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini, kawan, ahad. Satu sisi mengandung masalah fikih, satu sisi mengandung masalah akidah. Satu sisi mengandung masalah fikih karena ini doa salat. Sehingga menurut teori mereka berarti harus diterima karena ini masalah fikih. Tapi ya, dalam doa ini mengandung juga masalah akidah. Karena berisi saya berlindung kepada Allah dari siksa kubur, berlindung dari dajjal. Berarti kan ada dajjal, ada siksa kubur. Makanya mereka kebingungan ketika menghadapi hadis ini. Satu sisi menurut teori mereka harus diterima, tapi satu sisi yang lain harus mereka tolak karena itu masalah akidah. Ya, saking bingungnya mereka mengatakan boleh dibaca tapi jangan diyakini. Boleh dibaca katanya, tapi jangan diyakini isinya. Masa orang berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab kubur, tapi gak percaya dengan adab kubur, kan lucu ya. Nah, jadi pemikiran ini adalah pemikiran yang keempat ya. Menurut mereka masalah akidah itu harus apa? Mutawatir, gak bisa dengan ahad. Ahad itu yakni satu atau dua atau tiga jalur. Kalau mutawatir itu berapa? Lebih ya, 10 ke atas lah ya. Banyak yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan dan kebohongan. Itu mutawatir. Ya. Taib. Adakah ulama yang menulis masalah kitab, masalah akidah terus berhujah dengan mutawatir saja? Ada apa enggak? Enggak ada. Kalau gitu tinggal dua pilihan. Ulama yang salah ya, sedangkan orang ini yang benar, yaitu orang-orang Mu'tazilah ini yang benar, atau kebalik. Ya. Orang-orang ini belakangan ini yang salah, ulama yang benar. Kita pasti milih apa? Ulama. Tatkala enggak ada seorang ulama pun yang menulis kitab masalah akidah yang berhujah dengan mutawatir saja. Ya. Bahkan mereka berhujah dengan pokoknya hadisnya sahih. Entah itu mutawatir, entah itu ahad, yang penting hadisnya sahih maka itu dijadikan sebagai hujah. Itu menunjukkan bahwa para ulama ya tidak membeda-bedakan antara akidah dengan fikih. Oleh karenanya menarik diceritakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau pernah cerita ada seorang dai Hizbut Tahrir pernah datang ke Hong Kong. Ya, ke Hong Kong untuk dakwah, untuk berdakwah. Nyampe sana dia sampaikan tentang pemikiran mereka, yaitu dalam masalah akidah harus berdasarkan hadis mutawatir. Kalau hadis ahad maka tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Kalau fikih boleh. Ya. Baik. Akhirnya ada salah satu jamaah kajian protes sama sang dai. Ustaz tadi kan menyampaikan bahwasanya kalau dalam masalah akidah harus mutawatir. Yang Ustaz sampaikan ini kan masalah akidah. Ustaz berdakwah ini kan masalah akidah. Maka menurut teori Ustaz berarti perkataan Ustaz tidak bisa diterima. Karena Ustaz cuma sendirian, ahad. Berarti Ustaz harus pulang dulu, bawa teman rombongan yang banyak, baru kita terima. Paham gak? Ya, kan dia mengatakan masalah akidah harus mutawatir, orangnya banyak. Ya, gak bisa cuma ahad, cuma satu, dua, tiga. Tapi dia menyampaikan seperti itu kan akidah. Teori dia itu yang dia sampaikan itu masalah akidah. Berarti menurut teori dia, ucapan dia sendiri ini gak bisa diterima sampai dia harus membawa rombongan yang banyak supaya mutawatir. Makanya dia mestinya pulang dulu, bawa rombongan yang banyak. Kalau cuma satu berarti ahad. Sedangkan kalau ahad berarti tidak diterima. Bengong orangnya akhirnya. Mungkin pusing juga dia. Makanya orang ahlul kalam itu ikhwan, orang-orang filsafat dan sebagainya, itu ya mereka adalah orang yang paling pelin-pelan. Orang yang paling pelin-pelan. Berbeda dengan ahlul hadis, ya ahlus sunnah wal jamaah, karena akidah mereka berdasarkan dalil, Quran, hadis, maka mereka istiqomah, tegar, kuat, hujahnya. Ya, kata sebagian ulama ussalaf, aksaru nasi ittiraban indal maut ahlul kalam. Orang yang paling goncang akidahnya ketika akan meninggal dunia itu adalah ahlul kalam. Baik. Bagaimana hukum seorang yang makan makanan temannya karena teman yang diambil makanannya tadi adalah orang yang sangat pelit di kamarnya? tetap enggak boleh antum. Ya, enggak boleh walaupun dia pelit, antum enggak ada hak untuk mengambil harta dia. Inna dima'akum wa amwalakum ya haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha la yahillu ya malu mri'in muslimin illa bitibati nafsin. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, ini harta ya, makanan ini kan harta teman kita ya, tidak boleh ya, walaupun dia pelit. Yang diperbolehkan itu kalau ya misalkan istri ya, anak yang harus dinafkahi, kemudian bapaknya atau suaminya pelit, medit, itu boleh. Kenapa? Karena di sini salah bapaknya atau suaminya. Karena kewajiban bagi dia adalah menafkahi. Makanya ketika Abu Sufyan, ketika Hindun mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Ya, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang pelit banget. Dia enggak memberikan nafkah kepada saya dengan nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya. Bolehkah saya ambil? Kata Nabi apa? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ya. Boleh kamu ambil untukmu dan untuk anak-anakmu saja. Karena ini yang wajib dinafkahi kan? Itu pun catatan dari Nabi apa? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya secukupnya, sesuai dengan uruf. Kalau urufnya misalkan per hari 50 ribu ya, gak boleh ngambil 100 ribu. Nah itu taip, padahal kalau sama teman antum, nah ini gak ada, haram hukumnya. Ya, kalau mau ngambil izin dulu. Nah ya, akhi, ini antum biar jangan pelit-pelit lah. Ya ya, bagi-bagi. Dan ini juga ayol ehwah ya, melatih kita ya, kita di ma'had ini harus kita latih ya untuk apa? Kebersamaan. Ya, hilangkan pelit. Pelit itu enggak bagus. Ya. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat pelit, dialah orang yang bahagia. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Kita berada di pesantren itu mengajarkan kepada kita banyak pelajaran-pelajaran, di antaranya melatih kita hidup bersama ya, bersama berbagi ya, berbagi supaya kita tidak pelit. Insya Allah kalau kita makan bersama ya, berbagi bersama, ini akan menjadikan apa? Barokah. Dan itulah persahabatan. Itulah persahabatan. Jadi kalau antum pelit ya, kalau antum itu pelit, akhirnya nanti enggak barokah. Ya, dan banyak dimusuhi. Karena sifat manusia paling enggak suka kalau sama orang pelit. Berbeda kalau kita itu apa? Loman. Ya, suka berbagi dan sebagainya, maka apa? Ya, teman-teman juga akan suka, ya, senang. Apalagi kalau misalkan baru dapat kiriman itu pada pendekatan semuanya. Gitu. Nanti kalau sudah habis baru menjauh semuanya. Ya. Nah, walhasil yang ingin saya tekankan ya, kita di ma'had hendaknya apa? Saling berbagi ya. Tapi kalau memang misalkan ada yang enggak mau berbagi, tetap tidak boleh bagi antum untuk apa? Ambil dengan alasan ini ya, ini balasan bagi orang-orang yang pelit ya. Enggak boleh. Itu alasan yang dhaif jiddan, maudhu' banget. Apakah kita mendapatkan pahala ketika nyalakan lampu masjid? Masya Allah. Nah, insya Allah. Karena itu termasuk bagian dari apa? Merawat masjid, ya, menjaga masjid. Tapi menyalakan lampu pas waktu dinyalakan. Ya, kalau memang waktu nggak dinyalakan atau menyalakan, ya bukan dapat pahala malahan. Bisa-bisa dapat dosa malahan karena mubadir. ya. Nah, jadi menyalakan lampu kalau memang pada waktunya ya menyalakan, insya Allah maka itu mendapatkan apa? Pahala, pahala memakmurkan masjid. Dan saya himbau untuk semuanya, termasuk untuk santri, baik ikhwan maupun akhwat, ya mari kita jaga masjid kita, ya mari kita makmurkan masjid kita. Dan memakmurkan itu ada dua macam. Memakmurkan dari sisi fisiknya, kebersihannya, ini terutama ya. Ya kita rawat, kita tata. Kadang ini terutama ini mushaf habis dipakai, kita tata lagi. Ya, biar tetap rapi. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pernah beliau ketika ngaji hadis, menyampaikan ngajar hadis, di tengah-tengah taklim beliau melihat ada sampah di masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau berhentikan taklimnya, beliau ngambil sampah tersebut kemudian disapu, ditaruh di sakunya. Ya, menunjukkan apa? Bahwa hendaknya bagi kita semuanya menjaga kenyamanan, kebersihan masjid ini, ya. Merawatnya dengan baik karena ini termasuk memakmurkan masjid. Ya. Yang kedua, memakmurkan masjid yaitu dengan apa? Ibadah kepada Allah, dengan sholat, dengan membaca Quran, berdoa, berzikir, taklim dan sebagainya. Apakah berkata jorok itu mengurangi iman? Dan tolong nasihati buat yang masih berkata jorok. Nah, ucapan yang kotor lahir dari hati yang kotor, ya. Dan itu jelas mengurangi apa? Keimanan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomonglah yang baik atau mendingan diam. Rasulullah mendahulunya dengan keimanan dulu. Menunjukkan apa? Bahwa ya, antara keimanan dengan ucapan yang baik itu ada hubungan. Kalau kita imannya baik, berarti ngomonglah yang baik. Kalau kita ngomongnya enggak baik, pertanda imannya enggak baik. Ya, imannya berkurang. Imannya ada yang noda, ada yang terkotori. Kata Nabi alaihi salatu wassalam mensifati seorang mukmin, masalul mukmin masalun nahlah. La ya'kulu illa tayyiban wa la yukhriju illa tayyiban. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Tahu lebah ya? Tawon. Dia tidak makan kecuali yang baik. Lebah itu dia enggak makan kecuali yang baik. Cari sari-sarinya. Ya. Wa la yukhriju illa tayyiban. Dan dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Apa? Madu. Begitulah orang yang beriman. Dia tidak makan kecuali makanan yang halal dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik. Ya, dan ucapan yang baik itu mencakup tiga. Pertama, niatnya baik. Innamal a'malu bin niat. Yang kedua, omongannya baik, diridhoi oleh Allah, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tutur katanya baik, yakni lembut. Tidak membentak, tidak kasar. Yang keempat, tidak menimbulkan madharat yang buruk bagi orang lain. Ya, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk memperhatikan lisan-lisan kita. Ya, terutama bagi para penuntut ilmu, bagi para santri, ya. Kita belajar ilmu agama ini untuk memperbaiki diri kita. Itu yang paling pertama, yang paling utama. Sebelum kita memperbaiki orang lain, perbaiki dulu diri kita. Ya, terutama lisan ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya, seorang tidak akan istiqomah hatinya sampai dia istiqomah lisannya. Maka jaga lisan kita, ya, terutama yang muda ngaji, ya, bagi para santri, ikhwan akhwat, kita ini enggak sama seperti orang biasa. Ya talibi ilmi nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawa. Ya, seorang ulama menasihatkan, wahai para penuntut ilmu, kalian itu enggak sama seperti orang-orang biasa lainnya. Ya, kalau ada pelajar sekolah umum omongannya jorok, ngomongnya kotor, itu masyarakat akan menganggap maklum, anak zaman now. Ya, anak milenial sekarang kurang pendidikan agamanya. Tapi kalau santri, pesantren, pesantrennya Al-Furqan lagi, wah, kok omongannya jorok, omongannya kotor, nah itu menjadi apa? Masalah besar. Katanya belajar agama, jenggotnya aja 1 meter, ya, ya, atau misalkan dia, kalau yang akhwat, ya, bajunya aja ditertutup semuanya, sampai matanya aja nggak kelihatan. Tapi omongannya, maksudnya apa ikhwan? Kita sebagai seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul menjadi cermin, uswah, ya, teladan bagi apa? Masyarakat. Ya, bagaimana kita akan membimbing umat kalau kita sendiri apa? Akhlaknya buruk, ucapannya buruk. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fakhishul badi. Bukanlah seorang mukmin itu adalah orang yang pencela, pelaknat dan orang-orang yang kotor ya mulutnya. Baik. Yakfi insyaallah ta'ala subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.